Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita harapkan bisa mengantarkan kita untuk meraih hidayah dari Allah ta'ala. Ilmu yang kita harapkan bisa mengantarkan kita untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini semoga menjadi penghapus dosa kita, menjadi kafarah dari kesalahan-kesalahan kita, dan semoga langkah-langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Mujibatul Jannah, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah ta'ala. Sampai pada bab 22, yaitu menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Kita lihat teks hadisnya terlebih dahulu, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal 'athasi. Sungguh ada seorang laki-laki yang melihat seekor anjing yang sedang makan tanah basah dikarenakan kehausan. Ya, seekor anjing yang sedang makan tanah basah disebabkan kehausan. Fa'akhadzar rajul, kemudian laki-laki itu pun mengambil khufahu, khufnya, ya, sepatunya. Faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah. Kemudian laki-laki tersebut memberi minum kepada anjing tersebut, ya, dan menjadikan sepatunya sebagai wadah airnya. Hatta fasyakarallahu lahu fa'adakhalahul jannah. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, catatan-catatan penting bagi kita semua. Catatan-catatan penting bagi kita semua. Bahwa pada dasarnya, pada satu di antara kesempurnaan Islam dan keindahannya. Saya ulangi. Salah satu kesempurnaan Islam dan keindahannya adalah Allah mewajibkan seseorang atau seorang muslim untuk berbuat kebaikan dalam segala hal. Ya, saya ulangi. Salah satu di antara kesempurnaan Islam dan keindahannya adalah Allah mewajibkan umat Islam untuk berbuat baik dalam segala hal. Nah, sehingga di sini nanti seorang muslim itu wajib mengetahui tentang nilai-nilai keindahan dan keutamaan agamanya ini. Saya ulangi lagi. Ya, wajib bagi setiap muslim mengetahui tentang keindahan dan keutamaan agamanya ini. Wajib mengetahui. Jadi jangan sampai, kesimpulannya, jangan sampai kita ini gak ngerti keutamaan agama kita. Jangan sampai kita gak ngerti tentang keutamaan agama kita. Contoh, satu misal. Kita ditanya, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi seorang muslim? Apa yang membuat Anda bangga menjadi seorang Muslim. Yang Anda banggakan dalam Islam ini apa kira-kira? Itu kalau ada pertanyaan itu kira-kira kita bisa nangkan enggak? Itu harus tahu. Ya, sama dengan kalau pasangan yang kamu banggakan istrimu apa sih? Enggak ada gitu. Repot kalau gini. Nah, kalau kamu pilih dia, ya wis kamu tunggali. Ini kan repot ruwet kayak gini dan ini berpotensi untuk pindah agama itu bisa. Coba antum terangkan apa yang dibanggakan dalam Islam ini apa coba? Ya, terus gak ngerti mas, pokoknya aku agama ini gak benar, begini gak benar yang begini ini. Harus ngerti apa keindahan, kelebihan, keutamaan yang ada di dalam Islam ini. Karena di situ akan menguatkan seorang di dalam agamanya dan akan menjadi seorang aku menjadi seorang Muslim. Ada di sana. Aku bangga menjadi seorang Muslim. Itu tertulis besar, kuat sekali kalimat itu. Lah yang kita banggakan dalam Islam ini apa? Dan enggak ngerti terus piye? Itu berpotensi pling-plang, berpotensi kesana kemari akidahnya. Maka di situ wajib mengetahui tentang apa tadi? Keutamaan, keindahan dalam Islam ini. Salah satunya apa? Allah mewajibkan kaum muslimin untuk berbuat baik dalam segala hal. Hal itu ditegaskan di dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tertuang di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis ke-17. Tertuang di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi hadis yang ke-17. Nanti kalau ingin rinci penjelasan hadis itu, dilihat di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi oleh ustaz kita, Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Itu syarahnya. Panjang lebar untuk menulis dan sangat menakjubkan karya tulisannya itu. Apa bunyi hadis itu? Kita simak hadis Arba'in Nawawi yang keberapa tadi? Ke-20 lah. Ke-17. Ini tes ngantuk apa enggak itu? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis tersebut, Syaddad bin Aus radhiyallahu an dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Ya. Innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan. Itu jelaskan oleh ustaz kita, Ustaz Yazid, kata adalah kalimat apa yang diwajibkan Allah, al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', dalam segala hal. Ya. Fa idza qataltum, jika kalian hendak membunuh, Kalau kalian tidak membunuh ketika perang, maka fa'ahsinul kitlah. Ya, maka bunuhlah musuhmu itu dengan cara yang baik. Masya Allah. Bunuhlah musuhmu itu dengan cara yang baik. Artinya apa? Kalau perang itu gak boleh setelah musuh sudah kelihatan mati, meninggal, gak boleh dicincang, dicukil matanya, dipotong anggota badannya, dikeluarkan jantungnya, saking mangkelnya itu bisa terjadi. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik kalau perang dengan kaum muslimin. Ya, itu waktu ada di Bosnia dulu. Ya, perang Bosnia itu banyak korban-korban yang kemudian tertolong dan cacat semua. Matanya dicukil dengan kaca. Ya, terus anak-anak kecil itu yang ditemukan sudah terurai jantungnya. Saking marahnya. Nah, kaum muslimin dalam perang tidak boleh begitu. Terbunuh sudah selesai. Bunuh sudah selesai, enggak boleh apa? Merusak jasad jenazah yang terjadi di situ. Kemudian berikutnya, wa idza dabahtu, jika kalian enggak sinu dibaha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, wal yuhidda ahadukum syafrotahu. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan senangkanlah hewan yang akan disembelih, jangan disakiti. Makanya dalam urusan menyembelih ini, teman-teman barangkali ingin mencoba, pelatihan dulu, ikuti latihan dulu, jangan belum pernah latihan kemudian apa? Nyoba. Saya sering di masjid-masjid dulu waktu kurban itu, jadi ada takmir, pamer pisau, pamer pedang tajam, sembelih, ternyata begitu dilepas kambingnya ucul. Banyak kasus itu, Pak. Karena enggak ngerti ada dua urat yang kuat di antara dua, ada antara kanan kiri leher itu ada dua urat itu. Itu harus putus itu. Kalau menyembelih. Jadi jangan nyoba dulu sebelum apa? Belajar. Terus ada lagi domba itu sampai pagi sampai menjelang zuhur enggak mati mata kiri. Sudah mati, ternyata masih kedap-kedip itu, Pak. Dari mulai pagi itu ternyata. Itu ada dua urat leher yang kuat di kanan kiri itu harus putus. Pun perhatikan, yang menjadi sandaran pembahasan, adalah berbuat baik yang merupakan bagian dari kewajiban yang Allah perintahkan di dalam Islam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sikap ihsan merupakan bagian dari syariat dasar agama ini. Berbuat ihsan merupakan syariat dasar atau bagian dasar syariat agama ini. Ya, yang ini yang kemudian menjadikan betapa indahnya Islam, betapa hebatnya Islam, dan betapa dahsyatnya Islam. Itu dilihat dari dua bentuk syariat ini, antara perintah untuk berbuat baik dan larangan dari berbuat buruk, dari dua sisi ini. Yang menjadikan Islam itu dahsyat. Yang menjadikan Islam itu tidak bisa dikalahkan oleh agama manapun. Syariatnya dan perintahnya. Kenapa? Karena tidak ada satu bentuk kebaikan. Saya ulangi. Tidak ada satu pun bentuk kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Saya ulangi. Tidak ada satu pun bentuk kebaikan ya yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Berarti apa maknanya, Pak? Berarti apa maknanya? Semua amal-amal yang baik itu diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun. Amalan-amalan yang baik diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Sehingga sampai berbuat baik kepada binatang pun diperintahkan. Sampai berbuat baik kepada binatang pun diperintahkan. Loh, kalau berbuat baik dengan binatang saja disuruh memperlakukan yang baik, apalagi dalam berbuat baik kepada sesama manusia. Disimak, diperhatikan ini. Ini dasar soalnya. Sehingga nanti dari sinilah yang nantinya itu melahirkan, kalau lahir sebagai seorang suami-suami yang menakjubkan atas istrinya. Ya. Kalau nanti melahirkan seorang istri, akan melahirkan istri-istri yang menakjubkan bagi para suaminya. Kenapa? Karena mereka pasti akan berbuat baik kepadanya. Pasti memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepadanya. Nah, kita lihat sekarang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Pertama kita lihat surat 16 ayat 90. Surat 16 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghyi وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Insyaallah, barakallah. Kita simak di surat 16 ayat 90. Ya, kita simak surat 16 ayat berapa tadi? 90. Ya. Di ayat tersebut Allah perintahkan untuk ihsan, dan Allah melarang dari setiap keburukan. Allah jelaskan innallaha ya'murukum, ya, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita idil kurba. Tiga macam bentuk amalan. Pertama, Allah perintahkan untuk berbuat adil. Yang kedua, Allah perintahkan kita berbuat ihsan. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk memberi kepada kerabat. Perhatikan, tiga macam bentuk amal kebaikan ini bukan pembatas. Bukan pembatas, namun tiga macam amal kebaikan ini merupakan simbol. Merupakan apa? Simbol bahwa Allah dan Rasulnya mensyariatkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah larang. Allah melarang. Apa larangan Allah? Wayanha. Allah melarang kalian untuk berbuat tiga hal. Faksha, wal mungkar, wal baghi. Allah melarang kalian dari perbuatan keji. Allah melarang kalian dari perbuatan mungkar. Allah larang kalian dari sifat bermusuh, musuhan. Ini juga bukan pembatas. Hanya tiga perkara yang dilarang tidak. Ya, itu hanya merupakan apa tadi? Simbol bahwa Allah dan Rasulnya melarang kaum muslimin untuk berbuat buruk dan kerusakan. Camkan baik-baik ini. Larangan berbuat buruk dan kerusakan. Disimpulkan, diringkas secara global oleh bahasa Al-Quran, kita simak di surah Al-A'raf. Surah 7 ayat 33. Ya. Surah 7 ayat berapa? 33. Silakan langsung dibaca terjemahannya pun. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan yang mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Masya Allah, kita lihat di situ. Katakanlah Muhammad, ya, innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bi ghairil haq. Kita lihat di situ, katakanlah Muhammad, ya, bahwasanya Rabbku hanya mengharamkan apa? Perbuatan-perbuatan yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar, itu semuanya diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasimak itu. Maka ini menunjukkan merupakan sebuah gambaran bahwa tidak ada satupun keburukan. Ini yang menakjubkan kita. Jadi yang poin pertama tadi apa? Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Tidak satupun kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak satupun keburukan yang tidak dilarang oleh Islam untuk dijauhi. Tidak ada satupun keburukan yang tidak dilarang oleh Islam untuk dijauhi. Ya, insyaallah. Oleh karena itu, yang ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa, tidaklah tertinggal sedikit pun, tidaklah tersisa atau tertinggal sedikit pun. Apa pengertiannya tadi? Tuntas sudah, enggak tertinggal satu, tidak tersisa satu pun. Ya, yuqarribu minal jannah, amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Tidak satu pun tersisa amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar, dan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Tidak tersisa sedikit pun. Tuntas baik amalan yang mendekatkan kita ke dalam surga maupun amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Illa wa qad buyyina lakum, melainkan sungguh sudah dijelaskan oleh Nabi kalian kepada kalian. Masya Allah. Ini sehingga aku lambat saya kok bangga jadi muslim itu ini. Jadi aku takut ini. Iya, mas sampai jadi muslim aku sendiri bangga nopo mas. Jawabin nopo. Jawabin nopo. Sembuh mas. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan kepada kami. Tidak satupun. Semua kebaikan diperintahkan kepada untuk diamalkan, dan tidak satupun keburukan di agama kami kecuali pasti. Ini menunjukkan dahsyatnya agama Islam ini. Tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak ada yang menyamainya. Sampai orang musyrik, sampai orang musyrik datang kepada sahabat Salman. Orang musyrik datang kepada sahabat Salman. Apa? Menunjukkan tentang ketakjubannya, Pak. Allah. Lah kok ana wong aku Islam mengkritisi Islam? Ada umat Islam mengkritisi Islam, ada enggak? Ada. Cekelen, Mas. Cekel terus dikeramasi. Cacat, mana yang cacat, mana yang buruk dalam Islam ini? Tidak duduk, mereka kan hanya ngobrol-ngobrol aja. Komentar-komentar setelah itu menghilang. Itu kebiasaan pengecutnya mereka. Ya sama pendahulunya begitu. Dialog enggak, bikin naskah, disebar. Tidak diskusi, enggak pernah datang. Ya dulu yang sudah meninggal, Nur Khalis bin Majid. Ya. Apa? Ya, itu protokolnya. Bikin nulis naskah buku sebar, cetak, ya. Hilang sudah selesai. Diskusi enggak pernah mau duduk itu. Kami sering dulu waktu muda itu, masih muda saya dulu, pernah muda Pak saya. Itu senang kalau ada seminar pembahasan daurah-daurah pembahasan tentang itu, senang juga. Karena butuh kritis dalam pemikiran-pemikiran Islam. Yang dikritiki apa? Kita kaji, yang dikritik itu kita kaji. Oleh da'i-da'i yang tentunya sudah dalam bidangnya. Jadi na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, hadis dikritisi, ulama-ulama dikritisi, tafsir dikritisi, Quran dikritisi. Allah. Quran dikritisi. Makanya kita harus tahu ini poin-poin penting yang kita kemudian menjadi bangga. Orang musyrik, ya, itu datang kepada sahabat Salman. Datang kepada sahabat Salman. Dalam satu riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Apa katanya? Dia berkata kepada sahabat Salman, mengungkapkan, ya, dia mengungkapkan, Qad allamakum nabiyukum kulla syai'. Qad allamakum nabiyukum kulla syai'. Sungguh, nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Sungguh nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Apa khira'ah? Bukan qaf loh ya. Beda. Kalau khira'ah, bacaan. Khira'ah pakai kalimat qaf. Itu bercebok. Cawi. Itu diajari tentang Islam. Adakah agama lain begini? Lalu dikatakan sama dari mana? Sampai cebok pun diajari, Pak. Makanya jenengan kali kulon yang ngeternarek cilik, sing seneng. Ya, ya, ke kamar mandi, sing seneng. Kenapa? Ajari anakmu cebok. Ya, cawi, ya, wong cewek, gesok dewi. Mungu jambi, ya. Ki bapak isi gak genah, ya. Betul gak? Kalau anak-anak cawi, bagaimana? Diajari, Pak. Yang ngajari siapa? Ya, sembuh apa? Ini kepingin tuh anak akeh. Ajari anak-anak kita cebok. Ayo tangan mana nak diajari cawi tangan ibu, bapak. Ajari itu amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Anda sudah mewariskan sebuah ilmu yang luar biasa. Amalan sunnah. Nah, mari ngaji anak ditawari, kak ngisi gak? Nah, untuk praktek ilmu ini. Gue ngising malah gak oleh, gue ae, ngono. Ya apa bapak ini? Pun ya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu dasar-dasar yang menakjubkan, yang menjadikan kita bangga, sangat bangga menjadi seorang muslim yang tidak bangga dengan yang lain. Dan tidak akan terkesima dengan yang lain. Tidak akan tercecoh dengan yang lain. Dan ini yang menjadikan kita tidak akan melakukan perselingkuhan dalam agama. Gak akan selingkuh kita kepada Allah. Ya, gak akan selingkuh kepada syariat yang lain. Kenapa? Gak ada yang menyamainya. Sampai cebok pun diajari. Sehingga kalau jenengan cebok dapat pahala. Kalau ceboknya diniatkan apa tadi? Mengikuti sunnah. Sampai cebok pun mengikuti Nabi SAW. Karena cinta kita kepada Nabi SAW. Ini yang membuat kita menjadi orang yang bangga menjadi seorang muslim. Ya, makanya mobil-mobil di Turki itu di sisi aneh-aneh. Aku bangga menjadi muslim. Loh gitu loh. Tulisi. Lu takutnya apa masih menjadikan bangga? Garu mas. Wes. Makanya ngaji sok ngantuk ae. Ya. Nah sekarang kita akan mengkaji secara khusus dulu. Ya. Perhatian Islam tentang ihsan secara khusus kepada binatang. Masya Allah. Kepada apa? binatang. Ada tersendiri. Kita nukil dari sebuah karya indah oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini bukan karya saya loh ya. Saya hanya menukil seorang ulama terkemuka yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menjelaskan bahwa kepada makhluk-makhluk yang namanya binatang itu kita pun diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kalau sudah niat untuk merawatnya. Itu pun harus ngerti betul, tahu tentangnya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan untuk merawat, memelihara binatang. Tanggung jawabnya serius. Ini baru binatang, makanya latihannya di situ. Mas-mas yang belum nikah latihan dulu. Ngeramut binatang. Pecus apa enggak? Waktunya makan gak dikasih makan, alamat istrinya kelaparan nanti itu. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kenapa sih para nabi, para rasul dulu sebelum diutus rata-rata apa? Penggembala. Kenapa? Ada sifat rahmah, ada sifat tanggung jawab yang begitu besar dalam jiwa-jiwa para penggembala ini, gitu. Luar biasa pengaruhnya ke dalam kejiwaan seseorang. Di dalam naskah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan tentang al-adab. Tentang adab-adab. Berikut diantaranya adab-adab seorang muslim kepada binatang. Pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Hal ini didasari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Fi kulli kabidin ratabatin ajrun. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah, artinya hewan, pada setiap hewan terdapat pahala. Terdapat apa? Pahala. Artinya apa? Al-ihsanu ilaihi, dalam berbuat baik kepadanya. Dalam berbuat baik kepadanya. Allah ini. Ya. Pada setiap binatang itu terdapat pahala. Artinya al-ihsan ilaihi, untuk berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada binatang, itu di dalam kebaikan kita itu enggak sia-sia. Di dalam kebaikan kita itu enggak ada pahala di situ, ada pahala di situ. Ya seperti saya lihat di dekat perumahan saya itu ada mbak-mbak, ya ada mbak-mbak, Masya Allah. Pulang kerja itu, Pak, mesti agak peteng. Dia ternyata bawa makan kucing-kucing. Jadi di mana dia ketemu kucing, berhenti di situ. Berhenti dia dikasih makan kucing itu. Akhirnya tiap hari, apa? Kucing itu dengar suara mobil, sepeda motor ini. Begitu dengar, langsung apa? Kumpul kucing itu. Gak usah dipanggil. Dan ngerti tiap jamnya itu. Masya Allah. Nanti jangan-jangan kucing melihat sepeda motor kita kabur ini. Ada apa ini? Berhenti saya tuh, Masya Allah. Berhenti Pak, ditunggu ini sampai entek. Dibagi makanannya sama si mbak-mbak ini. Ini calon ibu yang baik ini. Silakan dicari. Nah, Mas Anas nanya, mana orangnya? Masya Allah. Wani Mas Anas. Kemudian hadis yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak punya kasih sayang, niscaya tidak akan disayangi. Hadis ini mutlak, Pak. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih poin pertama. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, irhamu man fil ardi. Irhamu man fil ardi. Kasihanilah, sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di atas langit sana. Masya Allah. Sayangi yang di muka bumi, Allah dan malaikat-malaikatnya akan menyayangi kalian. Nah, mungkin ini juga yang dijadikan dalil oleh seorang ulama ketika ada acara larung sesajen. Ketika ada acara larung sesajen, yang di situ dinilai mengandung unsur-unsur kesyirikan, lalu sang tokoh ini ditanya, ya Prof, ada sebagian orang mengkritisi bahwa apa yang sedang kita lakukan ini, acara tersebut dikatakan syirik. Bagaimana pandangan Prof tentang penilaian tersebut? Benar atau salah? Salah. Syiriknya di mana? Nah, makanya kita sendiri harus pinter menata niat supaya tidak mengandung syirik. Maka acara ini niatkan untuk memberi makan ikan di laut. Dibacakan hadis-hadis. Ini tadi Rawi Bukhari. Muslim. Hadisnya salah benda. Nah, mulai remeng-remeng lah. Ini kok dari syirik lah. Pengano hadis? Hadis. Oh, jangankan ikan, lono ngekei asu mangane mlebu suwarga. Masalahnya bukan di situ, Pak. Mulai kapan ikan laut makan bergedel? Kuwi masalahe. Kapan ikan pindang makan ura-ura? Kuwi masalahe. Paham ini? Paham ini? Dan itu syubhat harus dibantah. Apa bantahnya? Kalau memang niat untuk ngasih makan ikan, ikan itu enggak butuh ndok balian. Ayam bakar. Enggak butuh lentuh dia. Jelas ini? Artinya enggak usah dimasak. Kenapa harus ada masakan lemper? Mulai kapan bandeng makan lemper niku? Kan berarti ada tujuan dan di situ jangan direkayasa lah. Itulah dikatakan syubhat itu. Perbuatan buruk dijadikan dalil, wakilnya menjadi remeng. Dihadirkan hadis-hadis berkata ngasih makan anjing. Wong anjing yang ngaji saja kasih makan bisa masuk surga, apalagi ikan laut. Udah, enggak usah direken orang seperti itu. Aku pun enggak ngereken kamu. Gitu loh. Dan itu batil. Alasan yang dibuat, buat dalil yang diada-adakan, dalil yang dipaksa-paksakan. Jelas ini? Kalau memang ngasih makan ikan satu, kenapa ditentukan bulannya? Satu. Yang kedua, kenapa ditentukan harinya? Yang ketiga, kenapa ditentukan jenis makanannya? Tanya dulu, hubungi dulu. Pindang itu hobi apa? Menunya apa? Sama ini catering atau gimana? Oke, itu poin pertama, anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, memberi makan mereka, memberi minum mereka apabila mereka kelaparan, dan mereka kausan dimanapun, tidak mesti dalam pemeliharaan. Jadi kalau kita satu saat jalan-jalan kelihatan kucing kelaparan, kasih makan. kasih makan. Ini luar biasa, Pak. Dan ini belum tentu kita punya pikiran yang seperti ini. Belum tentu kita punya pikiran yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang poin kedua. Melanjutkan nasihatnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Menyayangi dan kasih sayang kepada mereka. Menyayangi kepada binatang-binatang tersebut. Ya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. La'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruhu ghoradan. Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Sasaran apa? Memanah atau menembak. Menangkap binatang, diikat, kemudian dijadikan sasaran. Itu tidak boleh. Ya, kalau kita mengikat, kalau kita memegang, menangkap mereka, itu dirawat, bukan dijadikan sasaran dalam latihan memanah atau menembak. Dan harus bertanggung jawab penuh tentang keselamatannya. Makanya di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang mengurung, mengikat binatang ternak untuk dibunuh, dipanah atau ditombak, dan sejenisnya. Dibuat latihan sasaran itu tidak boleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dalam Abu Dawud hadis ini berkaitan dengan ada seorang sahabat yang mengambil anak burung di sangkarnya. Akhirnya ibu induknya itu berputar-putar dalam rangka mencari si anak. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Oh gitu, gak boleh, Pak. Ya, beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man faja'a hadihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha. Siapa gerangan yang telah menyakiti perasaan burung ini karena anaknya yang telah hilang? Siapa yang gerangan yang menyakiti perasaan burung ini karena anaknya yang hilang? Lalu Nabi mengatakan ruddu walataha. Kembalikan dia kepadanya akan anak-anak tersebut. Artinya anak-anak burung yang sudah kalian ambil itu kembalikan kepada sarangnya untuk dikembalikan kepada ibunya yang sedang mencarinya. Ini persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga. Ketika kita akan menyembelih binatang. Ya. Ada beberapa poin penting yang diperlukan untuk dipelajari. Ya, di antara adab-adab perkara tersebut. Di antara adab-adab tersebut. Adab menyembelih. Kita nukil dari al-adabu dzibahah, adab-adab menyembelih hewan, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Ali bin Rashid. Pertama, haram menyembelih untuk selain Allah. Saya singkat aja. Ya. Haram menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, berkasih sayang, berbuat kasih sayang kepada hewan yang disembelihnya. Ditutup kedua matanya, jangan sampai diperlihatkan alat pisaunya. Nah, itu yang kedua. Jadi berkasih sayang kepadanya. Kemudian yang ketiga, diperhatikan tentang ihsan di dalam penyembelihan. Satu apa? Menajamkan pisaunya. Yang kedua, menjauhkan dari penglihatan kambing ketika menajamkan pisau. Ojo erek-erek ngarepe. Gak boleh, Pak. Esek-esek kono ngarepe kambing yang mau disembel, gak boleh. Makanya ditutup matanya. Atau dihalang-halangi. Ya, jadi jangan sampai diperlihatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggiring kambing ke tempat penyembelihan yang baik. Menggiring kambing ke tempat penyembelihan yang baik. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih dengan cara yang baik. Ucok dibawa anting katanya. Sebagaimana pada umumnya itu ya. Makanya belajar di sini, Pak, belajar di sini. Ya, pengalaman kita di kampung wonten cowok kocok jiwa kalau kita bau. Tawangi mana itu ibu ngakeh ngalir, masya Allah. Kemudian berikutnya, Pak, pastikan menempatkan pisau di tempat bagian yang disembelih. Kudu ngerti. Ini leher bagian mana yang akan ditempatkan pisau di dalamnya. Jadi dia mboten sengsara ke dongok-ongok mboten niku. Itu ada sebagian yang begitu ya. Oh, ini adab dalam penyembelihan pada poin yang ketiga untuk berbuat baik kepada binatang tadi itu. Insyaallah adab-adab menyembelih. Jadi poin ketiga berbuat ihsan ketika menyembelih ada berapa poin tadi. Nah, berikutnya menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan. Meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan sembelihan. Jagani. Nah, jadi merasa tetap dalam pertanggung jawaban dia, penjagaan dia. Yang keenam, tasmiyah. Wajib mengucapkan basmalah. Wajib mengucapkan basmalah. Ya. Yang ketujuh, tidak boleh menggunakan taring atau kuku ketika menyembelih kambing. Tidak boleh menggunakan taring atau kuku ketika menyembelih kambing. Nah, semua perkara tersebut dari tujuh perkara ini merupakan bimbingan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, kembali kepada adab kita dalam berbuat baik kepada binatang. Jadi memberinya makan, menyayangi mereka, kemudian menyenangkan ketika menyembelih. Yang keempat, tidak menyiksanya. Kembali kepada nasihat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tidak menyiksanya. Dengan cara penyiksaan apapun. Seperti dulu kami melihat sebagian orang menyembelih angsa. Angsa sejenisnya itu kalau nyembelih itu agak awet, Pak, itu. itu biasanya sama penyembelih itu dicuklek lehernya. Disembelih, kemudian apa? Dicuklek, cepat mati memang. Karena itu agak panjang, ya. Agak lama biasanya. Itu enggak boleh. Jadi tunggu aja darahnya habis nanti. Makanya sebagian ada yang bagian ekornya agak diangkat ke atas, itu percepatan darah keluar. Habis, lemes nanti sudah. Sebab darahnya cepat. Kalau angsa, bebek, mentok itu biasanya agak awet itu, Pak. Nanti terakhir biasanya ada yang dari saluran darah leher itu yang trot gitu, air apa yang kecil itu, saluran darah itu yang setelah itu keluar biasanya lemas sudah. Nah, itu agak ditunggu sebentar, dikacoi gitu, atau dilepas saja enggak masalah. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, boleh membunuh hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Boleh membunuh binatang-binatang yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Di antaranya apa? Anjing buas. Ya, anjing buas, anjing liar. Yang ganas. Kemudian serigala. Ular. Kalajengking, tikus, dan beberapa hadis yang sudah dimasyhurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah-entah cicak, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ya, dibolehkan, boleh memberi wasam. Wasam itu tanda cap dengan besi panas pada telinga binatang ternak yang tergolong na'am. Artinya, yang akan menjadi binatang sedekah. Biar gak bercampur dengan yang lain. Diniatkan untuk itu. Maka itu dibolehkan untuk dikasih cap. Supaya apa? Memberi kemudahan. Mana binatang yang akan disedekahkan. Jadi pilih binatang terbaik, keadaan tubuhnya, keadaan fisiknya, kasih tanda, ya, maka itu dibolehkan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Ya, jadi binatang na'am itu diantaranya unta, kambing, dan sapi, itu na'am, binatang na'am. Adapun binatang-binatang selain binatang na'am yang ditentukan ini, itu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan binatang-binatang na'am sejenis, apa tadi? Unta, kemudian apa? Kambing, sapi, itu boleh. Selain itu tidak boleh. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dari sahabat Anas yang pertama, An Anasin radhiyallahu an, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat di tangan Rasulullah SAW ada alat cap, dan ketika itu beliau sedang memberi cap, memberi tanda unta-unta sedekah atau yang sudah disedekai orang, supaya enggak campur. Karena kadang-kadang orang sedekah dititipkan bercampur dengan binatang-binatang yang lain, itu harus kasih tanda. Salah satu kasih tandanya dengan cap seperti itu. Yang disebut dengan apa tadi? Wasam. Ya. Itu kalau memang kita khawatir untuk nyakiti satu misal, nah sekarang sudah banyak alat-alat yang bisa menjadikan tanda. Ya. Sedangkan dengan yang lain tidak boleh. Selain dari binatang na'am tadi. Berdasarkan hadis Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himar, ya, Rasulullah SAW pernah melihat seekor himar, qad wasima fi wajhihi, yang di mukanya itu diberi cap tadi itu. Kemudian beliau bersabda, la'anallahu alladhi wasama, Allah mengutuk orang yang memberi cap pada muka keledai ini. Ya, baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, mengenal hak Allah pada hewan. Mengenal haknya Allah pada hewan. Yaitu menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati. Ya. Menunaikan zakatnya jika hewan itu tergolong yang wajib dizakati. Adab yang ke-8 terhadap binatang adalah tidak boleh sibuk mengurusi hewan sehingga lupa dengan ketaatan kepada Allah. Lupa dengan zikir kepada Allah. Ya, seperti orang yang menggembala lalu enggak sholat jamaah. Menggembala kemudian enggak taklim. Nah, ini enggak boleh. Termasuk jenengan yang hobi ngeramut burung. Ya. Ngeramut burung, lupa ngaji. Lupa sholat jamaah. Lupa ngajari anak-anak, malah ngajari burungnya. Loh, ada apa enggak? Wis ngawur bong-bong iki. Diajari lagu. Opo ae? Diajari salam, anakmu ajarno salam. Bukan burung. Burung tidak bisa mengucapkan salam, itu kita enggak berdosa, Pak. Paham ya? Tapi kalau anak kita enggak diajari salam, enggak diajari adab, kita dosa. Ya, kita berdosa kalau enggak ngajari adab anak-anak kita. Enggak ngajari burung enggak masalah. Ya. Sampai ada dulu ikhwan kita itu punya burung, itu hafal surat Al-Ikhlas, Pak. Allah. Itu mahal harganya. Karena rumahnya dekat masjid. Lah imamnya tiap hari baca Al-Ikhlas. Tak godoi teman saya, antum gak pesen imamnya suruh baca ayat kursi. Sehingga ayat burung antum nanti hafal. Ini tolong ya bapak-bapak yang hobi, mungkin ada yang merawat burung. Ya tolong diperhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai terjebak dengan itu. Kemudian kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang oleh Allah sebagaimana dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala di surat Al-Munafiqun. Di surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 9. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Insyaallah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jamaah sekalian, kesimpulannya apa? Kesimpulan terakhir bahwa salah satu dahsyatnya dan indahnya Islam dalam syariatnya, dalam perintah dan larangannya, tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun kebaikan yang tidak diperintahkan oleh Islam untuk diamalkan. Dan yang kedua, tidak ada satupun keburukan di dalam Islam melainkan kita dilarang untuk melakukan, diperintahkan untuk menjauhinya, diperintahkan untuk meninggalkannya. Untuk lebih lengkap materi ini, kita akan ambil, kita nukil dari kitab Usulul Iman yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, di situ nanti dijelaskan, dibeberkan rincian-rincian secara bersilang, perintah dan larangan. Nanti disimak. Ya, nanti disimak. Dan ini kalau bisa ditulis yang lengkap, beserta dengan dalil yang kemudian kita share ke teman-teman yang anti-anti Quran dan Sunnah ini, yang anti dakwah Sunnah ini, sampaikan pada mereka. Adakah yang mengajari keburukan? Adakah yang mengajari kemudorotan? Adakah perintah-perintah untuk merugikan orang lain? Dikemas di dalam tema itu, indahnya Islam. Insya Allah akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ini jamaah yang bisa kita bahas untuk kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita semuanya, menjaga kita semua dari segala keburukan, dan semoga Allah ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.